Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله segenap puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Al-Khaliqur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan, nikmat yang tidak akan mungkin untuk kita membilangnya satu demi satu. Karenanya sebagai hamba yang beriman, sudah sepatutnya bila mana kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap syukur itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membicarakan hal yang terkait dengan panjang angan-angan. Panjang angan-angan diistilahkan dengan tulul amal. Tulul amal, bukan dengan ain, tapi tulul amal. Panjang angan-angan. Al-amal, sekali lagi, bukan dengan ain, bukan dengan al-amalu, bukan. Al-amal dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-amalu al-hirsu ala dunya. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan ini dalam tafsirnya Al-Qurtubi jilid keempat halaman 10. Al-amalu angan-angan, yaitu al-hirsu ala dunya, semangat untuk meraih dunia. Wal-inkibabu alaiha, dan berambisi untuk menguasainya. Wal-hubbu laha, dan mencintainya, mencintai dunia. Wal-i'radu anil akhirah, dan bersikap memalingkan diri dari kehidupan akhirat, berpaling dari kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud dengan al-amal. Jadi bila mana ada seseorang semangat sekali mencari dunia, kuat sekali ambisinya untuk menguasai dunia, dan cintanya teramat sangat kepada dunia, dan dengan sebab itu semua ia pun berpaling, tidak memperhatikan untuk kehidupan akhiratnya, maka orang tersebut telah terjebak ke dalam al-amal, terjebak dalam angan-angan. Jadi al-amal, angan-angan adalah ketika seseorang memalingkan diri dari kehidupan yang hakiki kelak, yaitu kehidupan akhiratnya, tetapi ia justru berjibaku untuk mendapatkan dunia. Itu orang yang diliputi dengan al-amal, angan-angan. Sekarang panjang angan-angan, tulul amal, ditambahkan kata tul, tulul amal, panjang angan-angan. Amma tulul amal, adapun pengertian tulul amal, fahuwa al-istimraru fil hirsi ala dunya. Yang dimaksud dengan tulul amal fahuwa, yaitu al-istimraru, terus menerus senantiasa, fil hirsi ala dunya, bersemangat meraih dunia, bersemangat meraih dunia, mengejar terus dunia. Qala wa mudawamatu, mudawama, terus menerus juga, maknanya sama, muradif dengan al-istimrar. Terus menerus pula al-inkibabi alaiha, wa mudawamatul inkibabi alaiha, dan terus menerus berambisi untuk menguasai dunia. Ma'a kasratil i'radi 'anil akhirah, seiring dengan itu, ma'a kasratil i'rad, ia banyak berpaling anil akhirah, dari kehidupan akhirat. Seringkali ia berpaling dari kehidupan akhirat. Itu tulul amal. Jadi tulul amal adalah seseorang yang apabila ia melakukan sikap terus menerus memancangkan semangatnya untuk meraup dunia, terus-menerus dia berambisi untuk menguasai dunia, seiring dengan itu ia pun berpaling dari kehidupan akhiratnya. Tadi saya ungkapkan bahwasannya ketika mendefinisikan al-amal maupun ketika mendefinisikan tulul amal, ada kalimat berambisi menguasai dunia, terus-menerus ingin meraih dunia. Apa yang dimaksud dunia? Yang dimaksud dengan dunia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Artinya dunia adalah segenap kehidupan yang ada di muka bumi ini. Apakah itu menyangkut harta benda dalam bentuk mungkin kekayaan, sawah, ladang, rumah, kendaraan, atau apapun. Termasuk diantaranya adalah wanita. Maka ketika seseorang memiliki sikap, sifat, tulul amal, panjang angan-angannya, artinya orang tersebut selalu berkutat untuk menguasai dunia. Ambisinya itu dalam meraih dunia sampai berlebihan. Dengan sebab berlebihan, terus menerus ia mengejar dunia, ia lupa akhiratnya. Ia lupa kepada kehidupan akhiratnya. Ini tulul amal. Tulul amal disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya merupakan karakter orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammarul alfasana." وَمَا هُوَ بِمُزَهْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, dan sungguh akan engkau dapati mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi. Ahrasan nasi ala hayatin, yang begitu bersemangat, ambisius, bersemangat, ambisius untuk meraup kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan ambisi untuk meraih dunia itu melebihi orang-orang yang berbuat kesyirikan, melebihi kaum musyrikin. Itu Yahudi. Cintanya kepada dunia melebihi orang-orang musyrik. Ambisinya kepada dunia melebihi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, bahkan masing-masing dari mereka ini menginginkan umurnya diberi umur yang panjang, bahkan minta 1000 tahun. Ya, kalau orang sudah cinta dunia, konsekuensinya memang terus ingin hidup di dunia terus. Lupa dengan akhirat, lupa kalau dia mau mati. Lupa kalau ia akan meninggalkan dunia ini. Sibuk dengan dunianya. Dan ia ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi bahasa yang sering kita dengar, kalimat ku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu kan ungkapan-ungkapan orang yang sedang dalam keadaan mabuk dunia. Ada yang mabuk dunia itu mabuk harta, mabuk wanita, mabuk apa. Bahasanya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Diungkapkan dalam Al-Quran. Lau yu'ammaru alfasana. Jadi, ungkapan bahwasanya ingin seakan-akan hidup selamanya di dunia termaktub di dalam Al-Quran. Wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an ayyu ammar. Namun padahal umur panjang itu ya, tidak akan bisa menjauhkan diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat atas apa yang mereka perbuat. Ini gambaran orang Yahudi yang panjang angan-angan. Terus menerus ingin menguasai dunia. Kalau dalam sejarah kita akan pelajari, ketika orang-orang Yahudi, ya untuk masa sekarang, wakilnya, ketika orang-orang Yahudi eksodus dari Eropa, kemudian ia singgah di negeri Palestina, diterima oleh orang-orang Palestina dengan bermaksud untuk menolong mereka. Orang-orang Yahudi ini kan dibantai oleh Hitler di Jerman. Semua ras Yahudi dihabisi di Jerman. Maka mereka lari masuk ke wilayah Palestina, diterima oleh orang-orang Palestina sebagai pengungsi. Statusnya sebagai pengungsi. Tapi sekarang setelah mereka diterima oleh orang-orang Palestina sebagai pengungsi, watak suka dunianya ini sehingga tidak lagi menunjukkan moral, tidak menunjukkan lagi adab, tidak menunjukkan lagi akhlak, tidak menunjukkan lagi etika. Akhirnya ia, karena ambisinya kepada dunia, ia mencaplok wilayah-wilayah orang-orang Palestina. Tanah-tanah orang Palestina dikuasai oleh Yahudi. Itu yang sekarang terjadi. Terus sampai meluas, sampai meluas, sampai meluas. Ambisinya Yahudi seperti itu. Diberi hati, bukannya berterima kasih, tapi membabat sekaligus yang memberinya, untuk kemudian menguasai tanah Palestina. Dan tidak hanya akan berhenti di tanah Palestina, dia akan menguasai tanah Arab secara keseluruhan. Itu master plan-nya Zionis. untuk menguasai tanah Arab. Ya. Kalau sampai tanah Palestina dikuasai, nanti akan merambah ke Lebanon, merambah ke Qatar dan seterusnya. Tanah-tanah Arab akan dikuasai. Itu agenda tersembunyi dari Zionis. Dan watak itu disebabkan watak Yahudi yang begitu berambisi dalam urusan dunia. Yahudi senang sekali bermain dengan riba, sesuatu yang sifatnya ribawiyah. Perbankan, bank itu asal-muasalnya dari orang Yahudi. Ya. Yang diistilahkan sekarang banyak menjamur bank-bank di mana-mana itu. Ya. Itu adalah otaknya Yahudi. Mengapa demikian? Ahrasan nasi ala haya. Orang Yahudi itu orang yang ambisi urusan dunia sangat kuat sekali. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat ketiga. Surat Al-Hijr ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang orang yang tulul amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zarhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Zarhum, biarkan mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Biarkan mereka, orang-orang kafir itu di dunia. Di dunia ya'kulu, mereka makan-makan. Wa yattamatta'u, mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, dan mereka lalai disebabkan angan-angan mereka. Mereka lalai, dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fasaufa ya'lamun, dan mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, lihat tuh orang-orang kafir, biarkan mereka. Biarkan mereka makan di dunia, biarkan. Wa yattamatta'u, mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat di dunia, biarkan, biarkan. Bahkan mereka dilalaikan dengan angan-angannya, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin begini dan ingin begitu dan seterusnya. Biarkan. Fasaufa ya'lamun. Tunggu nanti akan ada akibat dari perbuatan mereka itu. Itu terkait dengan tulul amal. Kemudian di dalam hadis, sebagaimana diungkapkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari hadis ke-6420. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yazalu qalbul kabir syabban fitnatain." Fi hubbid dunya wa tulil amal. Akan selalu, la yazalul qalbul kabir, hati orang yang sudah usia lanjut itu akan selalu merasa syaban, merasa muda, merasa jadi anak muda. Padahal usianya sudah lanjut, usianya sudah lanjut, tapi akan selalu merasa muda. Fitnatain, dalam dua perkara. Disebabkan karena dua perkara. Fi hubbi dunya, karena unsur faktor cinta dunia. Wa tulil amal, dan panjang angan-angannya. Maksudnya apa? Maksudnya orang sudah sepuh, orang sudah lanjut usianya, seharusnya rajin ibadahnya. Giat. Kenapa? Usia sudah sepuh, usia sudah tua. Sewaktu-waktu atau ya diistilahkan sudah mendekati waktu maghrib. Maka kematian itu sudah semakin dekat. Untuk ketemu akhirat itu sudah dekat. Tetapi kok masih terus ngejar dunia. Masih terus kok berangan-angan ingin itu, ingin ini dan seterusnya. Bukannya konsen, fokus untuk kehidupan akhiratnya. Nah, kalau orang meskipun usianya sudah tua tapi di dalam dirinya masih senang dunia, masih berangan-angan ingin itu dan seterusnya, semangat, ambisi untuk menguasai dunia itu masih ada. Itu namanya qalbul kabir syaban. Akan merasa dirinya muda terus. Dalam pengertian tentu konotasinya tidak bagus. Ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam asar kita akan dapati pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dinukil dari Fathul Bari jilid ke-11 halaman 240. Qala Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatirkan terjadi pada kalian. Sungguh aku khawatirkan hal ini terjadi pada kalian. Apa itu? Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun akibat dari mengikuti hawa nafsu, adapun mengikuti dari hawa nafsu, fayasuddu anil haqq, maka ia akan menghalangi dari kebenaran. Mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan seseorang terhalang untuk bisa mencapai al-haq, mencapai kebenaran. Dengan sebab ittiba'ul hawa, kebenaran itu terhalangi. Dia tidak bisa mendapatkan al-haq karena mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan. Fayunsi al-akhirah, maka akan melupakan kehidupan akhirat. Dengan sebab panjang angan-angan, seseorang akan lupa dengan kehidupan akhirat. Yaitu tadi ungkapan Al-Quran apa? Sebagaimana Allah sebutkan, ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada orang yang nyampe hidup 1000 tahun? Tidak ada ya. Nah, jadi ayat, hadis, atsar menyebutkan bahwasannya tulul amal, syahidnya tulul amal, dampaknya akan menjadikan seseorang lupa dengan kehidupan akhirat. Dan ketika seorang hamba lupa dengan kehidupan akhiratnya, ini berbahaya. Bahayanya di mana? Ketika seseorang lupa dengan kehidupan akhiratnya, bahayanya apa? Bahayanya di antaranya, ia akan mudah terjatuh kepada kemaksiatan. Dia akan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena dia tidak ingat bahwasannya kelak di akhirat, karena kelak di akhirat akan dihisab setiap amalannya. Dan bagi dia tidak peduli, sudah lalai dengan kehidupan akhirat, maka tidak peduli. Mau dihisab, mau tidak, tidak peduli. Itu orang yang sudah lupa dengan kehidupan akhiratnya. Jadi, tulul amal itu adalah satu bentuk sikap yang sangat berbahaya, karena akan menjerumuskan orang yang memiliki sifat tulul amal pada dirinya, karakter tulul amal itu akan menjadikan dirinya terjerembab kepada berbagai macam perbuatan dosa. Karena sudah tidak mikirkan lagi akhirat. Yang dia pikirkan cuma dunia dan dunia. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi dunia? Apakah agama ini melarang berikhtiar, berusaha mencari dunia? Apakah agama itu melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan dalam menyikapi dunia. Sikap kita terhadap dunia ini bagaimana? Dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Hadis terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor ke 6416 dalam Sahih Al-Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih bahuku. Ya. Meraih bahuku. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Gharib, seperti orang asing. Au abirus sabil, atau orang yang tengah singgah dari perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan kemudian singgah. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam menyikapi dunia. Jadi sikapi dunia itu seperti seorang musafir yang singgah di satu tempat. Artinya apa? Artinya kalau singgah di satu tempat, jangan terus-menerus menetap di situ. Seorang musafir itu kan ada tujuan perjalanannya. Kalau dia singgah, ya singgah sebentar saja. Karena dia nanti akan berjalan lagi untuk menempuh tujuan akhir dari perjalanannya. Itu namanya seorang abirus sabil. Jangan dijadikan singgah, tapi karena sudah enak, terus-terusan di situ. Lupa kepada tujuan akhir dari perjalanannya. Bukan seperti itu. Nah, orang hidup di dunia seperti itu. Dunia ini hanya tempat singgah sementara. Tujuan akhir dari perjalanannya apa? Akhirat nanti. Tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia adalah akhirat. Jangan kemudian singgah di dunia, lupa akhiratnya. Terus menerus ingin hidup 1000 tahun di dunia. Itu yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadikan kehidupan dunia ini hanya sebagai untuk singgah saja. Kata orang Solo, mung mampir ngombe. Tahu mampir ngombe? Mampir minum. Cuman sekedar mampir, aku ingin minum. Nah, terus jalan lagi. Itu dunia, cuman sebentar saja. Cuma sebentar saja. Maka ada seorang sahabat ketika dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud, seorang sahabat sedang makan kurma, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana tentang keadaan diriku ketika saya berperang kemudian saya gugur? Di mana nanti saya posisinya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah, engkau akan di surga." Maka orang ini kemudian sedang pegang kurma, kurmanya dilemparkan, dia langsung menuju ke ma'arokah, ke medan tempur, dan kemudian dia meninggal dunia. Kenapa? Dia tidak ingin kurma ini sampai menahan dirinya untuk masuk surga. Padahal makan kurma ini berapa tahun? Ya. Makan segenggam kurma sampai 10 tahun, busuk kurmanya. Ya. Paling kan sebentar saja kan, kalau mau menghabiskan kurma, ya, kalau mau menghabiskan setepal kurma yang ada di tangannya ini kan sebentar saja. Tapi dia tidak mau waktu yang sebentar itu menunda dia untuk masuk jannah. Tidak mau. Maka kemudian ia lempar kurmanya, dia langsung bertempur. Itulah orang yang beriman. Tidak mau berlama-lama di dunia. Kalau sudah ada janji, wah jannah ini, jannah ini, jannah, surga, surga. Tidak akan mau berlama-lama di dunia. Maka ketika orang yang beriman itu diberi kesempatan hidup di dunia, maka hidup di dunia ini ia gunakan untuk bisa menjadikan dirinya selamat di akhirat. Apa bentuknya? Punya harta, lempar. Nih untuk dakwah, nih untuk pendidikan, nih untuk fakir miskin, nih untuk duafa, dan seterusnya. Dia tidak mau berlama-lama dengan dunianya. Ia lepaskan dunia itu. Kenapa? Dia ingin mengharapkan akhirat yang kekal dan abadi. Dia akan habiskan, dia punya waktu banyak, dia akan habiskan waktunya untuk belajar, untuk talabul ilmi, untuk dakwah, untuk semuanya, kebaikan bagi umat. Dia habiskan waktunya. Karena yang dia punya waktu bukan harta. Kalau dia punya harta, dia akan berikan juga hartanya. Tapi yang dia punya waktu, yang dia punyai adalah waktu. Jadi waktu yang dia berikan untuk umat. Yang dia punyai pikiran dan tenaga. Pikiran dan tenaga itu ia berikan untuk umat. Dia berikan untuk dakwah. Dia berikan untuk tarbiyah, pendidikan. Itu orang yang beriman. Tidak kemudian, wah ini dunia, wah enak nih jadi pengurus pondok, dimanfaatkan. Tidak. Wah ini dunia, mumpung jadi jenderal. Ya, meskipun jenderal kancil, ya, tapi jenderal, ya, raih dunia. Ya. Batu bara dimakan, telan. Ya kan? Nikel telan. Dunia semua. Meskipun rakyat di sana menjerit, lingkungannya rusak. Ya. Jangankan manusia, orang hutan saja sudah tidak punya tempat. Itu ketika orang itu sudah rakus dengan dunia. Sudah tamak. Apalagi sampai tulul amal. Ambisi untuk menguasai dunia sudah tidak tertolong. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi, jadikanlah dunia itu sebagaimana kita ini orang yang sedang mampir singgah sebentar. Sedangkan tujuan hidup kita adalah akhirat. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim hadis ke 1054 di dalam Sahih Muslim. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kifafan wa qanna'ahu Allahu wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Qad aflaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia. Man aslama, seseorang yang memeluk Islam. Wa kana rizquhu kifafan, rezekinya juga berkecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan ia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Sikap qanaah itu sikap seorang mukmin dalam menghadapi dunia. Ya. Qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Ya. Jadi kalau antum semua jadi santri, qanaah. Ya. Makannya hari ini apa? Apa menu makan hari ini? Sate. Sayur terong. Ya, diterima. Alhamdulillah bisa makan. Ya. Jadi kalau makan itu ingat. Ingat saudara kita di Gaza. Bisa makan enggak? Enggak bisa. Air. Air untuk wudu saja susah. Ingat saudara-saudara kita. Kita di sini masih ada bisa makan, ada nasi. Ya. Ada lauk pauknya. Bersyukur, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Makan yang ada. Jangan, ah saya gak suka ini. Belum pernah merasakan hidup di Gaza. Ya, belum pernah. Saya pun belum pernah. Susahnya luar biasa untuk bisa makan. Susahnya luar biasa untuk mendapatkan air bersih. Ya. Nah itu kehidupan. Kalau kita mau bersyukur, lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Dalam perkara dunia. dalam perkara dunia. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita, susah hidup mereka. Kita masih bisa makan, kita masih bisa makan nasi, ada lauk pauknya. Maka bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Ya. Jadi kalau jadi santri, latihan makan seadanya. Ya, latihan makan seadanya. Adanya kambing guling, santap. Ya, seadanya. Ya, gitu. Adanya sate kambing, santap. Adanya bebek goreng, santap. Adanya, seadanya. Ya. Dan semuanya itu disyukuri. Ya, semuanya disyukuri. Oh, saya udah kelebihan 2 menit. Saya dibatasi sampai jam 6. Ya, mungkin sampai di sini saja. Apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.